Nella Lovers, mana suaranya? Comba. Terima kasih Bos Kulo Production. Ada Prima Jaya, ada Nella Karisma. Selamat malam Ngoro Jomba. Nyanyi bareng yuk. Bapakku kawin lagi, ibuku seorang diri. Jadilah aku begini, mata gelapku bernyanyi. Damai dong bro. Hey, hey, oh, hey, hey, hey, hey, oh. Yeah. Tangan pinnya diangkat dong. Hey, wesa, hey. Sudah, hey. Tutup lo disek, aku tak menang disek. Lanjutkan dulu, hei jangan lempar-lempar. Hei jangan lempar-lempar dong, jangan tambah kerusuhan suasana. Wih cukup lo disek. Oke lanjutkan dulu, kita tak berhenti ya. Silahkan dilanjutkan, kita berhenti aja. Awal di sini ya. Oke. Sudah, tak ada gunanya tawuran ya. Wong kita itu juga nurut sampean mas ya. Kalau sampean damai kita bisa lanjut. Kalau sampean ribut, sampean tawur kita juga berhenti, ya. Gitu kan enak, ya. Di sini kita juga nurut sama sampean. Dah. Aku tersesat jalan. Yurjakat ku berikan cara goyang, cara goyang. Sayang janganlah kau waton serem, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut bagaikan asem, semara mesem, semara mesem. Facebook stop, mata kau di se, se, se. Jangan bicara, jangan beri se, se. Belakang sampean tuh ada kamera, Mas. Siapa yang ribut di situ terekam, ya. Di belakang sampean ada kamera. Ya. Tolong difikirkan dulu kalau sampean enggak mau berurusan dengan sirat tim keamanan, ya. Di belakang sampean tuh ada kamera, semuanya tinggal aku sampean tuh direkam di situ, ya. Siapa yang tawuran di situ ada pastinya bukti, ya. Jadi tolong difikirkan dulu sebelum ribut. Di depan sini ada kamera, di belakang ada kamera, ya. Mohon, ya. Kalau sampai Rina, Amelia, Gita Selviana, Nela Karisma, Imelda Veronica, Aulia Mustika. Lagi sekali. persembahan yang teristimewa. Ngoro Jombang, Jawa Timur, ada Aulia Mustika. Selamat malam yang pernah diselingkuhin, nyanyi bareng ya. Ya, kemarin ku melihatmu, kau bercerita. Lebih kencang lagi. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku. Katakanlah sekarang bahwa ku tak bahagia, aku punya ragam Terima kasih, tepuk tangan. Satu lagu ini nostalgia banget. Spesial buat semuanya, mudah-mudahan suka. Hey! jika hatimu kau beri dalam tak sadar aku suan Mahmud. Persembahan dari Bos Gulo Production bareng bersama-sama dengan Prima Jaya dan juga dengan Jarum 76, terima kasih ya. Yang terluar biasa kita persembahkan lewat satu sajian yang teristimewa. Ngoro Jombang, terima kasih. Yang satu ini kawan, ada Gita Selviana. Selamat malam Jombang. Sesial buat gue yang ada di sini, kita lambaikan tangan malam semuanya ya. Indonesia. Ayo sayang-sayangku dijaga damainya dong. Bersama-sama bisa mengajak Anda seneng-seneng bareng bareng bersama-sama dengan Prima Jaya. Yang satu ini ada Imelda Veronica. Selamat malam semuanya. Sebesar kembali kita goyang lagi. Despacito ni casi. Coming over in my direction. So thank you for that. It's the best I get. To be free situation of heaven, yeah. Oh, for you, girl. My sorrows on the darkest day. Got me feeling so far away. Make me wanna separate the moment. So me, so me. Sunny money, yo soy el meta. Yo soy mi carmen y el andata. Solo conversando se acelera pulso. Despacito, cuál es mi adiós, beso despacito, ver malas carreras. spesial buat sayang-sayangku semuanya. Sayangku, berapa Pak Bu? Mas, hey, waktu kita tuh tinggal 15 menit. Kalau sampean masih ribut, waktunya habis, jangan salahkan kita ya. Oke, perlu tak sampein, waktu kita tinggal 15 menit. Kalau sampai waktunya habis, gara-gara sampean ribut, jangan salahin kita ya. Yang habisin waktu juga sampean sendiri. Oke, lanjutkan ribut Anda. Kita tunggu sampai selesai. Sampai yang Asketa Indang Pak Bud. Maskula Production. Luar biasa orang Jombang. Yang di belakang sambil lame-lame kan semuanya. Suara angin, angin segera ridu hati. Ngelingake selera musik tak tresnani. Pengen nangis ngetoke alun ning pipi. Selera weru senatian ngono. mana dong? Wis kasih to tak cedot. Masih bersama-sama ingin nantinya hadir bareng bersama-sama dengan Bos Kulo Production, Prima Jaya dan juga Jarum 76. Terima kasih Ranggan Nuansa, dukungan dari seluruh kerabat kerja pendukung yang sudah datang. Terima kasih ya. Kita bersama-sama menyapa Anda dalam satu kinerja. Yang satu ini ada Rina Amelia.